وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله يا إخوتي في الله جميعا، أحييكم تحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنا بخير كذلك مثلكم، فضل من الله ونعمة، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى إذا كان ملاجئتان mengenal fiqih islami yang didasari dari fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana merupakan usul atau pondasi Al-Imam Ahmad dalam membangun fatwa-fatwanya itu tidak dibangun di atas hawa nafsu seperti layaknya orang pada umumnya, akan tetapi merupakan pondasi Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam membangun fatwa di dalam hukum syariat. Beliau rahimahullah membangun di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas fatwa para sahabat dan beberapa dalil yang lain yang mana tempatnya berada di bab usul fiqh. Adapun kita sekarang sedang memasuki langsung masalah fiqhiyah, langsung masalah fiqhiyah. Adapun usul fiqh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki kita bisa membuka kitab usul fiqh, khususnya yang menjelaskan tentang bagaimana usul fiqh dalam mazhab Hanabilah atau menurut ulama Hanabilah yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Baik. Masya Allah, ini jauh lebih banyak dari pertemuan sebelumnya. Ada apa? Ada buka bersama? Ada. Karena waktunya malam ini tidak terlalu panjang seperti besok ya. Insya Allah kalau bisa pagi lumayan. Lumayan. Kita akan bertemu dengan jadwalnya kelas Aikido. Kelas Aikido. Jadi kita harus cepat menyelesaikan. Kemarin kita sampai di masalah syurut shalah, syarat-syarat sahnya shalah. Kita terakhir di bab apa? Syarat yang terakhir bab apa? Niat. Bab mulai niat. Baik, sedikit merajah. Ada tujuh masalah dalam masalah niat. Ada tujuh masalah dalam permasalahan mengenai niat. Siapa yang bisa menyebutkannya? Antum menguasai tujuh masalah ini, masalah niat sudah selesai. Bagi antum dalam masalah niat sudah selesai, pondasinya sudah selesai. Tinggal diterapkan dalam masalah-masalah seperti ini. Cuma dalam satu bait kita kemarin sudah sampaikan. Silakan angkat tangan yang bisa. Sudah nyatet? Sudah datang? Sudah nulis? Pulpennya berkurang? Tintanya berkurang? Duitnya berkurang? Ayat tempat ni lah. Kaki fatul. Nah. Wasaman. Mahallun wasaman. Mahallun wasaman. Nah. Fiatul. Syarfun. Wa maksudun. Wa maksudun hasan. Jamil. Baik. Haqiqatun. Apa hakikatnya niat? Siapa yang bisa jawab? Surah. Sudah nyata kemarin-marin. Ayo, udah bisa rugi atau buang-buang waktu dengan antum latihan menyebutkan. Nanti ketika antum mengajarkan kepada orang lain itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Kalau enggak dilatih dari sekarang, antum mau latihan di mana? Di rumah? Susah. Kesempatan latihan paling enak di sini. Salah enggak apa-apa. Biasanya lebih ingat kalau salah. Benar juga enggak apa-apa. Ayo, hakikat mengenai niat itu apa? Hebat dalam hati. Nah, untuk melakukan sesuatu hal, untuk melakukan sesuatu hal. Ini makna niat dalam secara bahasa. Ayo, secara istilah. Itu tinggal disederhanakan saja. Itu kan umum. Tekad yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu hal secara bahasa. tepatnya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tekad dalam hati untuk mulai melakukan sesuatu hal, untuk memulai melakukan suatu hal. Jadi betul-betul mau melakukannya. Bukan merencanakan, bukan berencana. Tapi memang akan dilaksanakan. Memang akan dilaksanakan perbuatan tersebut. Antum sudah di meja makan, ya kan? Piringnya sudah nyanding, sop buntut, kemudian tempe goreng, kerupuk, sambal dan cerna. Nah, disitulah. Begitu antum sudah megang sendok, megang garpu. Nah, hati antum itu sudah saya mau. Bukan pas tadi, pas belanja tempe masih mentah dari pagi itu. Itu merencanakan mau buat makan. Tapi niat mau makan adalah ketika sebelum makan. Itu niat namanya. Niat untuk melakukan, mulai melakukan sesuatu lain. Ini dalam masalah fiqhiyah. Itu secara bahasa umum ya. Sekarang dalam masalah istilah fiqhiyah, niat itu apa? Tinggal dikhususkan saja. Ya, yang baju apa itu warnanya? Hijau apa biru? Biru. Ya, nanti yang rajin yang mana sebutkan. Ya lah, insyaallah. Jika dalam hati untuk memulai melakukan suatu ibadah. Nah, lillahi ta'ala. Melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala. Baik, hakikatnya kita sudah tahu hukmun, hukumnya ya dalam bab salat. Siapa bisa menyebutkan? Ya, angkat tangan. Syarat. Apa maksudnya syarat? Kenapa enggak kita katakan wajib? Kenapa enggak kita katakan rukun? Karena di luar ibadahnya, di luar praktek. Apa ya? Di luar praktek sholatnya. Di luar rangkaian ibadah. Terus apa lagi? Ciri-cirinya? Dilakukan sebelum. Kita sudah sampaikan. Yang paling ampuh dilakukan bersamaan dengan. Itu nanti ada masalahnya. Terus apa ya? Hukumnya adalah syarat. Selain di apa namanya tadi, di luar rangkaian salat. Kemudian mari kita sudah singgung, ya kan? Orang lagi di tengah salat, niat mau ke kamar mandi karena kebelet, ya kan? Kebelet. Sudah niat mau ke kamar mandi, sudah niat nih. Satu detik kemudian hilang kebeletnya. Agak jadi lanjutin salat. Salatnya gimana? Batal. Sudah selesai. Karena niatnya sudah terputus. Oh, iya. Dijadikan sebuah kalimat. Berarti apa? Syarat itu. Syarat harus ada sampai dari kelar. Dia harus istidamah. Dia harus ada terus dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Tidak pernah terputus. Jadi syarat itu sesuatu yang dilakukan sebelum dimulainya ibadah. Yang paling afdal dalam masalah niat adalah bersamaan dengan takbir. Rukun pertama dalam salat. Apa itu rukun pertama? Takbiratul ihram. Baik, hakikatul hukmun antum sudah paham. Mahallun. Nah, mahallun artinya apa? Tempat. Siapa yang bisa menjelaskan? Tempatnya niat itu di mana? Angkat tangan dulu, jangan bisik-bisik gitu. Biasa kan? Yang resmi, jawabnya yang resmi gitu. Golianis tetap. Ya, Golianis. Ya, bergeringan. Ya. Latihan jelas kan? Antum kan belajar untuk bisa menjadikan diri antum sebagai mubal dan nanti. Ya, kan? Antum menyampaikan ke adik, kakak, istri, orang tua, anak-anak, dan lain sebagainya. Harus latihan. Diungkapkan dalam bahasa yang tertata rapi. Jadi mudah dipahami. Silakan. Tempatnya niat di mana? Atau jelaskan mengenai permasalahan tempat niat. Mengenai permasalahan tempat niat dalam masalah salat. Ayo. Jangan ragu-ragu dan dihukum dan. Angkat tangan kemudian jawab. Santai, atur nafas, silakan. Hati. Apanya di hati, Pak? Niat tempatnya? Di hati. Kan tadi sudah disebutkan, tekad kuat di dalam hati. Adalah hati. Tempatnya di mana? Di hati. Baik. Bagaimana dengan permasalahan? Jawab secara singkat saja ya. penjelasannya mungkin antum sedikit ribet, tidak apa. Kita jawab secara singkat. Anda sudah jelaskan mengenai permasalahan talafudz bi niat, melafadzkan niat dalam salat. Ada enggak sih melafadzkan niat dalam salat? Ada melafadzkan niat dalam salat? Dibahas. Ya, sebelum. Ayo, teliti ya. Kalau antum mengatakan ada, jelas itu munkar. Itu munkar. Tidak ada melafadzkan niat di dalam salat. Tidak. Adanya di luar salat. Di luar salat. Kalau di luar salat berarti berkaitan dengan salat. Enggak. Berarti merupakan bab ibadah murni atau bukan? Bukan. Bukan dimakan itu sudah paham. Ya enggak? Bukan dimakan. Sekarang sederhanakan. Dalam mazhab Hanabilah, permasalahan melafadzkan niat sebelum ibadah salat. Hukumnya, ya kan? Kalau begini hukumnya apa? Kalau begini hukumnya apa? Terus jelaskan mengapa ya, minimal 5 paragraf. Dan singkat saja singkat. Masya Allah, Allah. Apabila yang melakukan lafadz dengan niat dengan cara syir atau lirih dalam masa hambali, maka dianjurkan. Ya, mustahab. Bagaimana dengan yang jahar? Apa, tapi melafadzkan niat dengan jahar, kencang atau lantang, maka ini hukumnya bid'ah. Bid'ah, bittifaqil ulama hatta syafi'iyah. Ittifaq ulama hatta Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni kalau tidak salah menyampaikan hal tersebut. Bahkan mazhab Syafi'iyah pun mengatakan kalau dijaharkan hukumnya bid'ah. Kalau dijaharkan hukumnya bid'ah, ittifaq ulama. Tidak ada satupun baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik para sahabat melakukan hal tersebut. Melakukan niat dengan jahr, dengan jahr hukumnya bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh satu ulama pun ataupun dari golongan para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika dilakukan dengan sir dalam mazhab Hanabilah. Dalam mazhab Hanabilah sir itu maksudnya apa sir? Lirih. Lirih. Lirih rasanya. Lirih. Ya enggak macam jelas. Lirih ada. Tapi berikan makna yang mendekat diri sendiri. Nah. Lirih adalah perkataan yang ditujukan kepada diri sendiri. Bukan dengan tujuan untuk memperdengarkan perkataan kepada orang orang lain. Itu yang namanya sir. Kalau digunakan untuk mengajak bicara diri sendiri, maka hukumnya mustahab. Coba ada yang jelas cerita ya, mengapa dihukumi mustahab? Sambungkan, coba. Dirangkai, coba. Silakan. Tukang belakang berapa cerita? Yang wajib dilakukan seseorang ketika sholat duhur dia apa? Niat apa? Niat sholat duhur. Kapan dilakukan? Ada. Kapan dilakukan niat sholat duhur? Ketika? Paling afdol dilakukan kapan niatnya? Ketika masuk rakaat pertama dalam sholat. Kira-kira banyak nggak orang sudah mau masuk ibadah sholat ya? Pikirannya masih helmnya di mana? Banyak nggak? Banyak. Hatinya lalai. Wahyulillah. Inilah generasi akhir. Mau sholat saja hatinya tidak ada di situ. Hatinya tidak ada dalam berdiri di dalam shaf, tapi hatinya sama sekali tidak. Bahkan beberapa masih mikirin slip gajinya belum diambil, ya. Macam-macam lah. Oleh karena itu, para ulama Hanabilah mutaakhirin melihat zaman-zaman sudah zaman yang betul-betul banyak kerusakan. Harapannya jangan ibadah yang paling penting setelah syahadat akadul arkan, rukun Islam yang paling penting setelah syahadat ini jangan sampai rusak. Oleh karena itu disunahkan untuk ngajak ngomong diri antum sendiri, ya, ingatkan diri kalian sendiri bahwa kalian sedang melakukan ibadah sholat, dan tentukan sholatnya apa. Banyaknya sudah masuk shaf ya, melaksanakan sholat maghrib, sementing sholat baik wis. Nah, sementing sholat baik atau para ulama maksudnya adalah sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Hati-hati, sholat ini memiliki beberapa jenis. Kalau antum sholat asar kira-kira, ya kan? Niatnya zuhur kira-kira gimana? Ya, wa inna malikul limri'in, hah? Wa inna malikul imriin mana wa mana? Gak ada yang hafal hadisnya? Hafal, dihafalin. Gampang nih, udah tak potong nih. Wa inna malikul limriin manawa. Wa inna malikul limriin manawa. Hadis apa? Hadisnya siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Al Khattab radhiyallahu anhu. Potongan ini antum ingat baik. Ini akan dipakai hampir di semua bab fikih. Wa inna malikum likul limriin manawa. Wa inna malikum likul limriin manawa. Ini nanti banyak sekali bab yang berkaitan itu. Masalah wudu, masalah mandi, masalah talak, ya kan? Masalah terus nanti ada zihar dan lain sebagainya. Itu nanti patokan dalam menentukan apakah hal yang dia lakukan sah atau tidak itu nanti berada di dalam dalam hati. Oleh karena itu masalah niat sangat sangat penting. Kalau dia niatnya zuhur, ya dapatnya zuhur. Dan dilakukan di waktu asar, kira-kira gimana? Waktu sholat asar niatnya zuhur, kira-kira gimana? Ya kan? Zuhurnya sudah lewat, asarnya tidak dapat. Taib. Oleh karena itu, supaya seseorang ketika menegakkan tubuhnya di depan Allah Azza wa Jal, ketika berdiri di saf sholat, atau bahkan dia menjadi imam, harapannya dia menghadirkan hatinya ketika sedang sholat. Dan menentukan sholatnya itu sholat apa. Sholat itu sholat, sholat apa. Harus ditentukan. Taib. Kemarin sampai masalah niat ya, jelas ya. Wa in qalaba munfaridun. Ah, ini masalah qalbun niyah, membolak-balikkan niyah. Baik. Wa in qalaba munfaridun aw ma'mumun fardahu nafla fi waqtihi al-muttasi' jaza. Li gharadin sahih, mithlu an yuhrima munfaridan fa yuridu as-salat fi jama'ah. Baik. Fulan sedang salat fard sendirian, salat wajib sendirian. Kemudian salat sunnah mutlak ini berapa rakaat? Dua, minimal dilakukan dua rakaat. Taib, dilakukan dua rakaat. Kalau salat zuhur itu berapa rakaat? Empat. Taib. Fulan sedang berada di rakaat yang kedua. Sedang berada di rakaat yang kedua. Salat wajib. Ya, dia sedang menunaikan salat wajib sendirian di masjid. Dikira jamaahnya sudah selesai. Kemudian muadzinnya datang langsung qomat, kayak antum tadi langsung qomat, ya kan? Tapi tadi azan ya, tadi azan dulu. Tiba-tiba langsung qomat, muadzin datang langsung qomat, imamnya datang, jamaahnya datang semua, dia digeruduk, ya kan? Uduh, ternyata jamaahnya baru memulai, dia sudah salat duluan, dia di rakaat kedua. Dia boleh menyelesaikan salatnya diganti dengan sunnah, diganti dengan sunnah, daripada dia putus, diputus, ya kan? Tidak mendapatkan pahala salatnya, lebih baik dirubah niatnya, lebih baik dirubah niatnya. Niat fard atau yang wajib itu bisa dirubah menjadi yang sun, ya, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, tidak bisa. Sunnah ditingkatkan ke wajib tidak bisa. Tapi kalau niat salat fard dijadikan sunnah itu bisa. Jadi orang yang sedang melakukan salat fard, kemudian misal ya kan di rakaat kedua, rakaat pertama sekalian, tapi dia kira waktunya cukup untuk ngejar jamaah rakaat pertama. Jamaah datang, dia sedang di rakaat kedua. Daripada dia selesaikan, ya kan, dia enggak dapat jamaah, atau mau langsung ke jamaah, dia putus salatnya, enggak dapat apa-apa. Lebih baik dirubah niatnya menjadi sunnah, ditutup rakaat kedua dengan tahiyah, ya kan? Kemudian salam, kemudian berdiri menunaikan sholat wajib. Jadinya dapat sholat sunnah dan sholat sholat wajib. Jadi seperti itu. Kalau bisa sholat tidak dibatalkan, sebaiknya tidak dibatalkan. Solusinya apa? Niatnya dirubah menjadi niat sunnah. Jadi beberapa kondisi antum nanti mungkin menemukan yang tidak bisa anda gambarkan ya. Mungkin antum menemukan mengalami sesuatu peristiwa. Sedang sholat harus buru-buru melakukan sesuatu hal. Harus buru-buru melakukan suatu hal. Bisa jadi misalnya menolong, ya kan, ada seseorang yang butuh bantuan antum, seseorang butuh bantuan antum. Antum sedang berada di rakaat kedua, salat wajib, antum sedang melakukan salat wajib sendirian karena ada sesuatu kondisi dan lain hal. Antum sedang melakukan salat sendirian wajib di rakaat kedua misalnya, kemudian ada orang minta tolong, kalau waktunya cukup, selesaikan dengan bentuk sholat Soalnya rubah niatnya, kemudian tahiyat, kemudian salam, kemudian bisa keluar. Tapi dengan syarat harus tahu kira-kira setelah bantu ini waktunya masih cukup enggak? Waktu masih cukup enggak? Kalau di awal waktu misalnya masih ada sekitar 2 sampai 3 jam, bisa saja, bisa saja. Jadi diganti sunnah, selesaikan salam, bantu orang, kemudian baru salat salat wajib. Misalnya seperti itu. Karena menolong nyawa saudara kita sesama muslim hukumnya wajib. Dan sholat bisa dilakukan di waktu yang lain, ya enggak? Tapi nyawa bisa saja lewat. Nyawa itu bisa saja lewat. Kalau sholat, antum bisa ganti dengan sunnah. Kemudian bisa antum ulangi lagi. Bisa antum tunaikan di waktu yang masih dibolehkan untuk menunaikan ibadah. Ibadah sholat. Mengenai waktu yang dibolehkan, sudah pernah kita bahas belum? Waktu-waktu sholat sudah selesai ya? Iya, baik. Nanti antum merojaah sendiri. Itu mengenai merubah niat dari wajib ke sunnah. Tapi kalau tidak antum merubah pun tidak apa-apa. Tidak antum merubah pun tidak apa-apa. Disebutkan bahwa wa nassa Ahmadu fi man shalla raka'atan min fardhah munfaridan tsumma hadara al-imam wa uqimatish shalah yaqta'u shalatahu wa yadkhulu ma'ahum. Al-Imam Ahmad dengan tegas mengatakan boleh seseorang ketika sedang salat wajib munfarid. Salat wajib munfarid. Kemudian jamaah tiba-tiba datang. Jamaah tiba-tiba datang, dia baru satu rakaat misalnya, baru satu rakaat, boleh dibatalkan, kemudian masuk ke dalam rombongan jamaah menunaikan sholat wajib secara berjamaah, boleh juga langsung dibatalkan, boleh. Tapi kalau antum rubah ke sunnah, selesaikan dan masih cukup untuk mengejar rakaat pertama secara berjamaah, maka antum dapat dua, dapat sunnah dan dapat yang wajib. Tapi kalau langsung dibatalkan juga boleh. Baik. Kemudian kalau sholat wajib bisa kita batalkan karena datang jamaah. Sekarang gimana kalau sholat sunnah? Coba yang bisa jawab, kira-kira gimana? Ya kan, antum tadi sholat wajib, ya kan, jamaah datang, antum batalkan, boleh kemudian masuk ke dalam saf jamaah untuk menunaikan sholat wajib secara berjamaah. Sekarang antum sedang sholat sunnah, jamaah datang, uqimatish shalah, iqamah dikumandangkan, kemudian imam maju takbir, antum dalam kondisi sholat sunnah, kira-kira boleh nggak dibatalkan? Silakan yang angkat tangan yang mau jawab. Boleh. Antum sudah jawab ini. Oh. Antum sudah jawab. Dan mengapa? Ada. Iya. Boleh kenapa? Karena apa ya? Secara tingkatan itu lebih utama yang wajib. Jamil, kalau yang wajib saja boleh dibatalkan, apalagi yang sunnah? Ya enggak? Itu namanya ta'lil. Yang wajib saja boleh dibatalkan untuk mengejar sholat wajib secara berjamaah, apalagi sekedar sholat sunnah. Akan tetapi, kalau sholat sunnahnya bisa disempurnakan dan tetap mendapatkan rokaat pertama secara berjamaah, maka antum dapat dua. Lebih baik enggak? Lebih baik seperti itu. Jadi antum timbang-timbang ketika sedang sholat sunnah, jamaahnya berdiri, antum timbang, saya cukup enggak ngejar rokaat pertama? Kalau masih bisa dapat rokaat pertama secara berjamaah, selesaikan dengan cepat, ya kan? Selesaikan dengan cepat, kemudian masuk ke dalam saf untuk menunaikan sholat wajib secara berjamaah. Taib. Kemudian fulan menunaikan sholat asr. Dikira waktu itu sudah masuk asar, dikira sudah waktu masuk asar di sebuah masjid. Kemudian datang jamaah dan dia baru sadar ternyata ini adalah jamaah waktu sholat zuhur. Zuhur asar kan sama-sama terang ya. Biasanya ngertangi turu kan keder. Ki apa ya, zuhur apa asar ya? Nah, jamnya mati, baterainya belum diganti. Ya, yang di tembok juga mati semua jamnya. Jadi keder. Langsung berangkat ke di masjid juga jamnya mati. Nah, pokoknya serba sulit. Enggak bisa lihat waktu. Dikiranya waktu asar. Dia sholat asar. Ya kan di saf paling depan. Jamaah masuk. Ternyata ngobrol orang-orang dia dengar. Nah, ngobrol, ternyata sholat zuhur. Ternyata ini jamaah sholat zuhur. Jamaah di iqamah dikumandangkan, kemudian jamaah siap-siap, imam sudah takbir. Karena dia sudah di depan kan? Kan tinggal kan posisinya sama. Nah, pura-pura orang ngerti, lanjut baik, ya kan? Maksudnya melu-melu ah, melu-melu liane. Dia rubah niatnya tadi salat apa? Asar. Dia salah waktu, dia salah waktu. Kemudian datang jamaah zuhur, dia rubah niatnya menjadi salat zuhur. Yang seperti ini dalam mazhab Hanabilah tidak sah. Dalam mazhab Hanabilah tidak sah. Kecuali dia batalkan salatnya. Seperti yang tadi. Dia batalkan masuk ke dalam jamaah dengan takbiratul ihram, dengan niat yang betul, kemudian mengulangi takbiratul ihram. Atau kalau pengen dapat double, selesaikan dalam bentuk salat sunnah. Kalau waktunya nyampe, dengan syarat dapat rakaat pertama salat berjamaah. Karena satu rakaat berjamaah itu jauh lebih afdol daripada salat sunnah. Lah karena itu kalau cukup, seperti makanya misalkan di rakaat kedua, karena rakaat kedua di salat sunnah berarti rakaat yang terakhir. Jadi tinggal disempurnakan cepat salam, kemudian masuk ke dalam rombongan salat berjamaah. Taib. Wa yajibu lil jama'ati niyatul imam al imamah. Pada kitabnya sudah pada punya. Mohon maaf. Baik. Kita selesaikan kitab salat, syarat salat. Selesaikan syarat salat, tinggal satu halaman setengah. Kemudian pertemuan berikutnya kita mundur ke kitab thaharah. Karena banyak hal yang berkaitan dengan syarat sahnya salat. Ya, thaharah itu syarat sahnya salat. Kan kita sudah ambil syarat sahnya salat kan, salah satunya suci dari hadas dan najis. Itu ada di kitab thaharah. Kemudian kalau kena, cara bersihkannya gimana? Nah, kemudian kalau orangnya, seperti kemarin sempat bilang, orangnya kalau batuk keluar air kencingnya. Ya, karena sudah tua, sudah sulit. Cara bersucinya gimana? Apakah dikatakan membatalkan atau tidak? Nah, semua itu ada di kitab thaharah. Taib. Wa yajibu lil jamaah. Kalau ingin salat berjamaah, maka salah satu dari jamaah harus meniatkan yang menjadi imam ya, harus niat menjadi imam. Dan yang selain dia, maka harus meniatkan dirinya menjadi makmum. Mengapa? Coba. Li'annal jama'ata yata'allaqu biha ahkam. Kata para ulama, karena jamaah, salat berjamaah, ini memiliki hukum-hukum yang khusus. Hukum-hukum yang khusus, tidak seperti salat munfarid. Sebagai contoh, suqutis sahwu 'anil ma'mum. Makmum salat berjamaah, kemudian lupa membaca yang wajib. Yang wajib apa? Tasbihatan misalnya, tasbihat. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Itu namanya tasbih. Lupa membaca itu. Kalau dia salatnya munfarid, maka wajib melakukan sujud sahwu. Sujud sahwi. Sahwi apa syahwi? Langsung ketawa. Sahwi ya, jangan syahwi. Kalau syahwi urusan itu, urusan syahwi. Nah, ini sahwi. Sahwun dari kata sahwun. Saha yashu sahwan. Sahwan dari kata sahwun. Sujud yang disebabkan kelalaian karena meninggalkan yang wajib. Kalau antum fulan, jangan antum insyaallah enggak perlu pakai sahwun di dalam salat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam sahwun di dalam salat. Salat kita selalu disempurnakan, dibantu untuk selalu konsentrasi, selalu fokus dalam ibadah salat kita. Tapi ala kulli hal, terjadi seseorang mengalami sahwun, lalai dalam salatnya. Tapi dia berjamaah. Jangan sujud sahwi kalau jadi makmum. Iya. Kalau makmum yang lupa membaca yang wajib ya, itu di akhir salat jangan sujud sahwi. Karena nanti dikira salat sendiri. Nah, itu dikira salat sendiri. Karena dia terikat dengan apa? mengikuti imam. Beda enggak salat salat jamaah dengan salat munfarid? Berbeda. Iya, hukumnya berbeda. Yang tadi kalau dia sendiri mengalami sahwun, kemudian hal yang wajib, maka dia harus melakukan sujud sahwi. Kalau dia makmum, wajib enggak? Tidak wajib, karena terikat untuk mengikuti imam. Sedangkan imam kalau sahwun, makmumnya enggak sahwun sama sekali. Yang wajib dibaca, bahkan yang sunnah dibaca. Taib, imamnya yang sahwun. Di akhir rakaat sebelum salam sujud sahwi, makmum harus ngikuti enggak? Harus ikuti. Coba sholat sendiri-sendiri, ya kan? Fulan sendiri, fulan sendiri. Yang sahwun yang di sini, yang di sana enggak sahwun. Apa yang di sana wajib ngikuti? Yang ini sujud sahwi, yang temannya sebelahnya enggak jamaah, enggak jamaah. Sendiri-sendiri, sebelahnya wajib ngikuti enggak? Enggak ada urusan, iya enggak? Berarti berbeda enggak? Kalau berbeda, terus bagaimana memisahkan dua orang sholat sebelahan, yang imam mana, yang makmum mana coba? Cara membedakannya gimana? Yang imam yang baju merah, yang makmum baju biru gitu apa gimana? Niat, enggak ada jalan lain. Enggak ada jalan. Oleh karena dalam mazhab Hanabilah wajib yang menjadi imam ketika masuk dalam ibadah salat niat imamah, niat imamah. Selain dia yang menjadi makmum, maka harus niat menjadi makmum. Kalau enggak, nanti yang baca Al-Fatihah 2. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah ketika mendengar sahabatnya ikut membaca surat di dalam salat. Imamnya siapa? Ya enggak, imamnya siapa? Oleh karena itu jelas salat berjamaah dan salat munfarid itu berbeda. Karena berbeda dan tidak bisa dibedakan antara imam dan makmum kecuali dengan niat. Oh, kalau imam yang di depan, yang makmum di belakang. Kalau antum ke Masjid Nabawi banyak salat orang di depannya imam. Iya, karena penuh. Salat di depannya imam, enggak ada ruangan. Terus yang berarti yang imam yang di depan? Iya. Imamnya ada luangannya. Apa yang di depan sana? Enggak. Terus bagaimana cara membedakannya? Dengan ini? Enggak ada jalan lain. Enggak ada jalan lain. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah wajib. Yang ingin menjadi imam harus meniatkan dia menjadi imam sejak awal ibadah salat. Selainnya imam yang berniat menjadi makmum, maka wajib meniatkan dirinya menjadi makmum. Karena dia terikat kemudian. Ketika dia meniat menjadi makmum, gugur kewajiban rukun membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek setelahnya. Taib. Wa in i'taqada kullun minhuma annahu imamul akhar aw ma'mumu fasadat salatuhuma. Ya kan, dua anak baru dewasa atau jangan baru dewasa lah. ABG, ya kan, ABG. ABG Joko dan Juki, ya enggak? Karena ini dua sahabat kendel, anggar jari wong Jawa, Jakwir Cetem ya. Jakwir Cetem, sholatnya bareng, kemana-mana selalu bersama, ya kan? Balik bareng, mangkat sekolah bareng, sholatnya bareng, orang gelem berpisah. Kebetulan jamaah enggak ada, mereka berdua masuk masjid, sholat. Berdua sholatnya sebelah enggak? Sebelahan. Dua-duanya takbir, ya. Terus pada enten-entenan no. Salat Isya masih pada enten-entenan kisipan macan nyong apa kaya. Beriman coba. Iya ya. Nah. Kemudian si Juki nyikut tuh. Set-set. Oh iya, paham. Nah, langsung baca. Yang seperti ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Karena dari awal dia tidak niatkan menjadi imam. Solat jamaah itu harus ada dua. Harus ada imam dan ada. Sejak awal tidak ada imamnya. Apa dikatakan solat jamaah? Sejak awal tidak ada imamnya. Tidak ada satupun dari mereka yang meniatkan menjadi imam. Atau sejak awal dua-duanya imam. Tidak ada. Ada nggak solat berjamaah imam dok? Tidak ada. Solat berjamaah itu harus. Itu namanya munfarid. Ya tidak. Itu namanya solat sendiri. Meskipun di mihrabnya imam di sini ya. Di mihrabnya imam. Tapi sendirian nyong imam, ya lah ke makmum ya bisa. Namanya munfarid. Jadi bukan karena tempatnya di depan, karena pakaiannya, enggak sama sekali. Yang membedakan adalah niat. Dari awal harus ditentukan fulan. Dan yang mau jadi imam dari awal harus menentukan bahwa dirinya akan menjadi imam. Baik, dengarkan azan sebentar ya. Allah. Tayyib, kemudian imam wajib menentukan bahwa dia yang menjadi imam, wajib meniatkan bahwa dia akan menjadi imam. Makmum juga wajib meniatkan bahwa dia akan menjadi makmum supaya imamnya enggak lebih dari satu. Ya, nah. Soalnya jamaah cuma ada dua pilihan, antum makmum apa imam. Kalau antum enggak niat makmum berarti antum imam. Lah kalau imamnya dua, salat jamaah apa? Ya kan. Jurus baru. Tayyib. Wala yushtaratu ta'yinul imam wala al-ma'mum. Tidak disyaratkan, meskipun imam itu wajib meniatkan dirinya sebagai imam, tapi makmum itu tidak wajib untuk menentukan saya makmum dengan fulan ibn fulan, tidak wajib. Yang wajib bagi makmum cuma meniatkan saya makmum, saya menjadi makmum, seperti itu. Tidak harus saya syaratnya, tidak disyaratkan bahwa untuk sahnya bahwa makmum harus menentukan imamnya siapa, tidak disyaratkan. Baik. Wa inna wa Zaidun al-iqtida'a bi Amr wa lam yanwi Amrun al-imamah. Kemudian shahat salatu Amrin wahdahu. Ada permisalan. Zaid dan Amr ini orang Arab. Janganlah kita kan di Jawa kan supaya terlihat Nusantara. Nah, namanya apa kalau orang Jawa? Joko, satunya Cuki Maning. Syukur Arab Maning. Kurniawan to. Iya. Yeah. Kurnia. Yanto. Salamah. Selamat orang-orang Arab sama. Selamah. Jadi Cuki sama Joko ya. Joko sama Cuki. Joko niat makmum diimami oleh Cuki. Nah, nyumpan niat sholat meluni Cuki. Lah Cuki orang niat jadi imam. Nyumpan sholat dewek. Cuki melebu sholat, ya kan? Kemudian Joko dari belakang ini, ish, jaburan nyong sholat disitan, nyong kudu melu. Nyong pan meluni Cuki, apapun yang terjadi. Iya, apapun yang terjadi saya akan selalu mengikuti Cuki. Cuki adalah idola bagiku. Joko selalu mengikuti Cuki. Padahal Cuki dari awal niatnya sholat munfarid, gak ada niat sholat jamaah. Tapi Cuki niatnya sholat berjamaah. Pertanyaannya, dua-dua sholatnya batal? Apa salah satunya sah? Si Cuki apa si Joko? Apa dua-dua sholatnya sah? Siapa yang bisa jawab? Antum terus sih. Itu yang baju biru, jangan jawab terus lah antum. Kasih yang lain ya. Baik, ada yang lain? Enggak ada. Baik, Anda kembalikan ke baju biru. Silakan. Kalau yang Cuki salahnya sah. Baik. Karena memang niatnya sebagai baik. Baik. Cukup. Kenapa? Karena dia dimakmum pada orang yang tidak dia berniat sholat berjamaah tapi enggak ada imamnya. Sholat berjamaah makmum tok bisa? Ya udah, antum jawab sendiri berarti. Gampang kan? Jadi seperti itu. Oleh karena itu masalah niat imamah, niat makmum itu sangat penting untuk menentukan bahwa sholat ini berjamaah atau enggak. Sholat ini berjamaah atau enggak. Wa tashihhu niyatul imamah dhannan hudura ma'mumin la syakka. Baik. Sekarang datang waktu salat zuhur, atau sekarang isya ya, jangan zuhur. Sekarang isya, imam sudah datang. Muazzinnya tidak ada. Tadi azan dia, tapi sekarang tidak ada. Mungkin di kamar mandi, mungkin nutup gerbang, ya kan? Lagi benerin motor dan lain sebagainya. Intinya, ya kan kayak gue ya. Mungkin ora? Iya, jenenge protesan tuh. Tapi Kemudian imam karena waktunya mepet ya kan, saya nunggu kelamaan. Tapi saya yakin muadzin akan datang. Ungus adzan lu kan orang sholat, orang mungkin loh ya. Saya yakin datang muadzin. Mungkin lagi apalah melakukan satu hal. Imamnya takbir. Imam langsung takbir niat sholat berjamaah. Tayyib. Yang bisa jawab hukumnya bagaimana kira-kira? Ada makmumnya. Hah? Lah kan tadi tidak ada. Muadzinnya hilang. Muadzin datang, ya kan azan, ya. Terus tiba-tiba hilang. Maksudnya tiba-tiba hilang tuh ada keperluan. Nah, imam datang sepi, akan tapi dia yakin biasanya muadzinnya kan enggak lunga, engko balik maning. Nah, kayak gue. Langsung bayar takbir karena waktunya mepet, dia enggak mungkin nunggu. Imam itu tidak disuruh nunggu. Imam itu tidak disuruh nunggu. Kaidah harus antum hafal. Al-imamu yuntazir wa la yantazir. Imam itu ditunggu dan tidak menunggu. Itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang. Itu yang tugasnya mendirikan iqamah itu langsung berdiri. Ya, bukan ngosit nunggu nih kayak lagi salat sunahnya. Imam tidak disuruh nunggu, imam itu ditunggu. Iya, begitu imam datang. Dia itu pemimpin salat, masa pemimpin suruh nunggu-nunggu? Ya, pemimpin salat kalau sudah datang, antum tanya, mau langsung apa tunggu dulu? Seperti itu. Biasanya beberapa imam juga mempertimbangkan tunggu sebentar, 2 menit, siapa tahu jamaahnya lebih banyak. Kan seperti itu biasanya. Nah, tapi itu haknya imam, haknya imam. Azan itu haknya siapa? Muadzin. Kalau iqamah haknya imam. Antum harus hati-hati. Bukan haknya orang yang lagi sholat sunnah. Orang dia boleh membatalkan sholatnya kok. Tadi kan sudah kita bahas, ya enggak? Kalau jamaah wajib sudah tiba, dia boleh batalkan. Segera masuk ke dalam sholat berjamaah. Jadi enggak perlu linguk-linguk yang lagi sholat. Tanyanya langsung linguk imamnya saja. Mau dimulai apa enggak? Gitu. Gak usah. Si sholat ya tak urusannya kaya lagi sholat atau sholatnya dewek-dewek kok. Taib. Sampai kelalaian. Tadi sampai mana? Imam sholat sendirian, ya enggak? Secara sederhana seperti itu. Taib yang bisa menjelaskan, silakan. Kira-kira hukum sholatnya bagaimana? Taib, satu silakan. Aduh, soalnya bocoran. Mulah, sungkan lah. Sing fresh lah, yang fresh. Antum sudah dapat bocoran, janganlah. Yang fresh saja, yang fresh. Yang fresh. Ya, yang masih antum sudah dapat bocoran curang. Iya, sebentar. Sah, kenapa? Yakin. Nah, yakin apa pakai prasangka itu? Yakin. Kalau yakin itu pasti. Ada kemungkinan datang tidak? Ada kemungkinan tidak datang tidak? Iya, berarti enggak yakin dong. Yakin itu ilmu pasti dalam seperti kita bicara kemarin mengenai apa? Kemarin masalah apa? Syarat salat apa? Yang enggak boleh geser kanan kiri sedikit pun. Salah kan? Kalau yakin betul antum menemukan Ka'bah arahnya ke sana, geser sedikit saja salah. Geser sedikit saja salah. Baik. Salatnya sah akan tetapi apa? Oh ya, pendapat kedua ada enggak kira-kira? Sebentar dulu ya, pendapat kedua dulu. Biasanya khilaf biasanya. Tapi siapa tahu ijma? Kalau ijma anak enggak berani ngelawan. Silakan. Ada pendapat kedua enggak menyelisih pendapat beliau? Jangan malu-malu. Tayyib. Yang setuju salatnya sah angkat tangan. Antum jawab sendiri enggak angkat tangan. Iya. Yang setuju salatnya sah angkat tangan. Tayyib. Kebanyakan enggak sah berarti ya. Sekarang kita buktikan. Yang mengatakan salatnya enggak sah angkat tangan. Lah sisanya antara sah dan tidak sah. Tayyib. Jangan takut, biar asik ya kan, supaya kita majelisnya ini hidup. Supaya majelisnya hidup, ada dua arah. Antum ada komunikasi dengan kita, kita ada komunikasi dengan antum. Jadinya enggak ngantuk. Kita antum juga enggak ngantuk, anak juga enggak ngantuk. Taib. Salatnya dalam mazhab Hanabilah dikatakan sah, dikatakan sah. Karena prasangkanya cukup kuat. Dalam masalah fikih, ilmu yakin ini hampir sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Hampir kebanyakan hukum diambil dengan prasangka yang kuat. Enggak bisa. Beberapa hukum enggak bisa pakai ilmu yakin, betul enggak bisa. Seperti kemarin ijtihad. Ya enggak? Ijtihad arah kiblat di pulau apa? Pulau Rote, ya enggak? Itu ilmu yakin enggak? tapi bisa dikatakan sholatnya sah? Tidak. Sholatnya bisa dikatakan sah tidak kalau dia ijtihad? Bisa dikatakan sah, padahal cuma kira-kira, dia kira-kira. Bisa salah, bisa benar. Jadi beberapa hukum, kebanyakan hukum dalam masalah fikih itu diambil didasari prasangka yang kuat, bukan ilmu yakin. Bukan ilmu yakin. Ilmu yakin itu tidak salah, tidak meleset. Ilmu yang betul-betul tepat, ilmu yakin. Akan tetapi, gambar kedua, seseorang sedang musafir, datang waktu salat asar, tapi dia sampai ke sana ke musala sepi, masih sepi, dan dia yakin musala ini isinya orang-orang soleh, ya kan, orang-orang soleh, karena tadi dia masuk desa itu disapa assalamualaikum, waalaikumsalam, orang-orang baik, ya kan. Wah, ini tahu maring masjid kabeh. Nah, apa maning jenggotan, nah kan, kato kecinggrang ki biasanya rajin maring masjid. Biasanya rajin maring masjid. Jadi dia sudah di musala. Dia ini suaranya bagus. Kemarin kita sudah sekedar menyinggung mengenai disunahkan bagi seorang muazzin, ya kan, suaranya bagus. Imam pun sama disunahkan suaranya yang baik, suaranya baik. Dia merasa baik, dia daripada saya resiko kalau saya makmum bacaannya Al-Fatihahnya berantakan, imamnya kan, dia ikut mendapatkan mudarat, karena nanti kita akan sampai kalau bacaan surat Al-Fatihahnya, ya kan, merubah makna, ada kesalahan yang merubah makna, itu bacaan Al-Fatihahnya dianggap tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, imam, ya kan, imam bacaan Al-Fatihah tidak sah, maka jamaahnya pun rusak, ya kan, karena salat imam, ketika imam salatnya rusak, maka makmum pun salatnya ikut rusak. Dia enggak mau ambil resiko, saya aja yang jadi imam, saya yakin, apalagi udah ikut kelas tahsin kan, udah ikut kelas tahsin, pede, wah, insyaallah wis, yang wis paham kabeh, saya bisa. Dia yakin, ya kan, itu apalagi dia udah memperkirakan ini kira-kira orang-orang soleh nih. Tapi ada kemungkinan mereka enggak datang juga, ada kemungkinan enggak datang, ada kemungkinan datang. Wong sepi sih, dia sendirian di musala. Kemudian langsung takbir dengan prasangka yang setengah-setengah. Dengan prasangka yang setengah-setengah. Ada kemungkinan datang karena orang-orang soleh. Tapi ada kemungkinan juga tidak prasangka kuat seperti yang pertama. Iya enggak? Yang pertama anak katakan prasangka kuat, kenapa? Karena makmumnya adalah siapa? Muadzin tuh biasanya datang. Lah ini kan musafir, dia musafir, enggak kenal orang situ siapa, yang biasa pada sholatnya di mana, ya kan? Apalagi habis kena PPKM kan sholatnya biasanya pada di rumah, ya kan? Takut masjidnya ditutup. Dia sholat takbiratul ihram, kemudian langsung sholat niat jadi imam dengan prasangka yang setengah-setengah. Dengan prasangka yang setengah-setengah. Toyib, hukum sholatnya bagaimana? Iya tuh. Tidak sah. Toyib. Ada pendapat kedua. Sah. Toyib. Yang pertama kenapa? Tidak sah. Soalnya niatnya ragu. Niatnya ragu. Toyib. Masih ada persangkaan. Taib. Kalau dua hal memiliki kadar yang sama, yang satu maslahat, yang satu mudarat, maka ghulliba janibul hadar. Ada larangan, ada perintah, ya kan? Ada larangan, ada perintah. Maka yang dimenangkan untuk kehati-hatian adalah larangan. Oleh karena itu dalam mazhab Hanabilah dikatakan salatnya enggak sah, karena dia seimbang prasangkanya antara datang dan tidak datang. Kalau seimbang prasangkanya, maka diutamakan kehati-hatian, maka dianggap, maka salat berjamaahnya tidak sah. Baik. Wa inna wal munfaridul ihtimam. Nah, sekarang salat munfarid. Niat menjadi makmum. Kita sudah singgung sedikit tadi ya. Munfarid menjadi makmum. Tidak sah. Kita sudah singgung tadi ya, enggak sah. Kan kama la tashih niyatu imamatihi fardhan. Kemudian munfarid sekarang menjadi imam. Munfarid menjadi makmum tadi sudah kita bahas belum? Munfarid menjadi makmum. Jadi sudah. Hah? Sudah ya? Iya, sudah. Salat munfarid. Salat munfarid kemudian menjadi makmum karena ada jamaah. Syaratnya apa? Boleh masuk ke dalam jamaah. Dikatakan sah salat berjamaahnya. Syaratnya gimana? Harus mengulangi dari takbiratul ihram dan harus meniatkan dari awal menjadi makmum. Tayib. Atau cara yang kedua supaya enggak sia-sia salatnya dijadikan salat sunnah. Salam kemudian berdiri masuk ke dalam rombongan jamaah dengan syarat apa? Diperhatikan rakaat pertama secara berjamaah. Taib. Sekarang munfarid menjadi imam. Kebalik sekarang. Tadi munfarid menjadi makmum. Sekarang munfarid menjadi imam. Banyak enggak? Banyak ya kan? Antum biasanya dikeplok yo. Ya. Lagi salat enak-enak dikeplok ya. Orang apa wis? Engkar cakwir ya. Taib. Dalam mazhab Hanabilah yang salat munfarid itu tidak bisa menjadi imam dalam salat wajib atau sunnah? Wajib. Kok antum tahu? Kemarin antum dapat bocoran lagi. Ada khilaf di sana dalam mazhab Hanabilah, ada khilaf. Ada dua pendapat. Yang pertama dilarang dalam salat wajib. Dilarang dalam salat wajib. Yang kedua salat sunnah pun dilarang. Salat sunnah pun dilarang. Taib, yang mengatakan dilarang dalam salat wajib tapi boleh dalam salat sunnah, dia berdalil dengan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di salah satu rumah istrinya, kemudian bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Kemudian sahabat muda yang waktu itu masih kecil, siapa? Abdullah bin Abbas, tiba-tiba ikut salat. Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya sendiri apa jamaah? Sendiri. Terus ketika masuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, salat menjadi berjamaah enggak? Berarti tadi yang niat salat sendiri dirubah menjadi imam. Baik, ini yang berdalil dalam ulama, beberapa ulama Hanabilah berdalil boleh ketika salatnya sunnah. Akan tetapi beberapa ulama mengatakan enggak, karena dia dari awal tidak niat menjadi imam. Tidak bisa tiba-tiba jadi imam. Salat jamaah itu aturannya beda. Aturan mainnya beda. Kaidahnya kita sudah paham. Salat berjamaah dan munfarid itu berbeda. Terus bagaimana menjawab hadis tadi? Kata para ulama yang melarang di salat fard dan salat nafilah, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut memiliki prasangka kuat seperti yang kita kasak, yang seperti yang kita bahas tadi. Ya enggak? Memiliki prasangka kuat bahwasanya sahabat kecil ini sesungguhnya sudah bangun dan akan segera ikut ke dalam salat berjamaah. Jadi ulama yang lain melihat seperti itu. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul bahwasanya sahabat kecil ini akan ikut salat. Sehingga bukan niat munfarid jadi imam, dia dari awal sallallahu alaihi wasallam beliau meniatkan dirinya menjadi imam. Dua-duanya memiliki dalil pelajarannya. Dua-duanya berdalil dengan sunnah enggak? Hadisnya sama enggak? Sama. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda apa? Memahaminya, itu masalahnya. Yang beda memahaminya. Jadi jangan bicara mengenai berdalil tentang Quran dan sunnah kemudian kita itu dalilnya apa? Antum enggak perlu tanya. Imam Ahmad ketika berdalil enggak perlu tanya. Imam Ahmad haram mengharamkan dirinya berdalil selain dari Quran dan sunnah. Harus berdalil dari Quran dan sunnah. Tapi masalah pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah, kira-kira sebanding enggak dengan pemahaman Imam Ahmad terhadap Quran dan Sunnah? Nah, ya, bainas sama wal ard, ya enggak? Bagikan langit dan bumi, terlalu jauh. Oleh karena itu, ana mengajak untuk mempelajari fikih mazhab, bukan ana mengajak antum taklid ke Imam Ahmad sebenarnya. Akan tapi mengajak antum untuk tawadhu, mengajak antum untuk rendah hati, sadar diri, bahwa kita ini orang yang ilmunya sangat terbatas. Iya kan? Dalam memahami nas-nas Qur'aniyah, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keilmuan kita sangat terbatas, berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu yang dari empat mazhab yang ada, beliau ini yang paling banyak memiliki riwayat hadis. Yang paling banyak memiliki riwayat hadis, kemudian yang paling banyak menghafal fatwa para sahabat. Plus fatwanya para tabi'in. Coba kurang apa? Antum ketemu dengan tabi'in, kuburannya aja enggak tahu, iya kan? Jadi jangan pernah bandingkan diri kita, apa itu mazhab-mazhab? Manusia, kita juga manusia, ya kan? Mangan sega, kita juga mangan sega, iya. Akan tapi mereka bertemu para tabi'in, antum ketemunya siapa? Mat-tabi'i, antum ketemunya ya? Enggak ketemu tabi'in, ketemunya mat-tabi'i. Wal-iyadu billah. Ana hanya bisa mengelus dada yang bagi beberapa para yang merasa alim, kemudian merasa dirinya bisa langsung memahami Quran dan Sunnah, padahal ada salaf di sana, padahal ada ulama salaf yang jauh lebih alim dari dia, yang bisa dia manfaatkan ilmunya, bisa dia ambil faidah dari fatwa-fatwa, kemudian dengan sengaja dia tinggalkan dan mengatakan pada dirinya, saya akan langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Waliyadzubillah, ana bisa ngelus dada saja kalau lihat orang-orang seperti itu. Itu bukan jalannya para ulama salaf. Itu bukan jalannya para ulama salaf. Generasi para ulama salaf selalu melihat siapa sebelum mereka. Yang sebelumnya melihat siapa sebelum mereka. Selalu mensanadkan ilmu kepada seseorang yang lebih salaf. Alim yang lebih salaf. Para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan seterusnya. Taib, kira-kira seperti itu. Dalam Raudul Murbi', wallahu a'lam, Al-Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah tidak merajihkan salah satu di antara kedua pendapat. Beliau menyampaikan dua pendapat. Beliau menyampaikan dua pendapat, ada di kitabnya kalau antum nanti sudah punya ya, sudah punya. Beliau menyampaikan dua pendapat tersebut, tidak, tapi tanpa menyebutkan bahwa ini lebih kuat. Tapi beliau menyampaikan bahwa kebanyakan ulama Hanabilah itu berpegang kepada riwayat yang kedua, yang mana munfarid itu tidak bisa menjadi imam mutlaqah dalam sholat wajib maupun sunnah. Ini kebanyakan ulama Hanabilah. Ini pegangan kebanyakan ulama Hanabilah. Tidak bisa. Adapun hadis tadi dijawab bahwasannya Nabi SAW sudah tahu bahwa sahabat yang mulia ini akan ikut dalam ke dalam sholat. Wa in infarada nawal infirad. Sekarang makmum niat munfarid. Makmum niat munfarid. Contohnya apa? Makmum niat munfarid. Bisa. Dalam kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, kalau tidak salah Mu'adz, kalau enggak salah Mu'adz bin Jabal. Bukan Abu Mu'adz. Bukan Abu Mu'adz. Mu'adz bin Jabal membaca dalam salatnya sebuah surat yang sangat panjang. Kemudian sahabat yang lain mengeluh, ya kan? Mengeluh. Sahabat ini keluar dari salatnya. Iya, sahabat ini keluar dari salatnya, kemudian menyelesaikan salatnya sendiri, kemudian lapor. Kisahnya antum sudah paham. Kisahnya antum sudah paham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan sahabat ini. Padahal perbuatan sahabat bukan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sunnah itu perbuatan Rasulullah, maka perbuatan ini bukan sunnah. Ya enggak? Karena Rasulullah enggak melaksanakannya. Yang melaksanakan siapa? Sahabat. Jadi perkataan pernah dilakukan enggak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak secara mutlak. Sunnah itu bukan bicara mengenai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi bicara mengenai perintahnya. Ya enggak? Bicara mengenai kata-katanya, isyaratnya, takrirnya, perbuatan sahabat yang beliau tidak ingkari, itu semua bisa jadi tidak dilaksanakan, akan tetapi bisa termasuk sunnah. Oleh karena itu jangan terjebak dalam perkataan yang mutlak. Kalau dilakukan Rasulullah maka sunnah, kalau enggak maka bidah. Loh, gampang sekali. Kalau begitu tadi sahabat itu melakukan bidah dong. Waliyadzubillah. Jadi jangan terkunci pada perkataan-perkataan yang menimbulkan multitafsir, menimbulkan multitafsir. Sunnah tidak hanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja perkataannya, ya kan? Isyaratnya, ya kan, takrirnya. Itu termasuk sunnah. Bahkan beberapa ulama menambahkan sifatnya termasuk sunnah. Baik yang khuluqiyah yang berada di dalam hati, sifat yang sifatnya ma'nawi, sabar, penyayang, sunnah. Juga khilqiyah. Selain khuluqiyah juga sifat yang khilqiyah. Khilqiyah itu sifat fisik. Oleh karena itu mazhab Hanabilah tidak apa disunnahkan untuk nanti nyampe insyaallah di kitab thaharah ada. Disunnahkan untuk membiarkan rambut. Disunnahkan untuk memanjangkan rambut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya enggak cepak. Akan tapi gondrong sampai ke pundaknya. Nah, antum kira-kira mengikuti siapa? Nah, apakah anda akan mengatakan antum ahlul bidah? Kan tidak juga, iya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong rambut dalam mazhab Hanabilah kecuali ketika tahallul, menunjukkan bahwa disunnahkan memanjangkan rambut. Wah, ini kira-kira insyaallah pada gondrong nih. Enggak lama lagi nih. Tapi para ulama memberikan patokan. Tak kasih bocoran sedikit lah. Kitab thaharahnya insyaallah pertemuan yang akan datang kalau ini selesai. Patokannya kalau tidak merepotkan. Yang pertama tidak merepotkan dan mampu mengeluarkan biaya untuk merawat rambut tersebut. Rambut gondrong kalau tidak dirawat memudorotkan umat manusia. Ya, aromanya saja bikin pusing. Ya, nah. Dilihat saja semek. Ya kan, kalau dari orang Tegal semek, nyamuknya bisungkan. Ya, apalagi banyak laler berterbangan di atasnya. Lihat. Jadi masa sunnah seperti itu kan tidak mungkin. Bahaya kalau orang menerapkan sunnah, wah Rasulullah gondrong, aku pun gondrong. Padahal enggak punya biaya untuk merawatnya, ya enggak? Kemudian enggak pernah dirapikan. Kemudian sebenarnya dia merasa masyaqqah. Tampil di depan umum rambutnya berantakan, ya kan? Warnanya abang ireng. Kemudian banyak lalernya. Kira-kira orang mau nilai sunnah dari mana? Akhirnya orang malah merendahkan sunnah, ya enggak? Masyarakat awam yang tadinya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi menghina orang Islam. Ya, nah, karena ketidakmampuan dia untuk memahami makna sunnah, makna perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia memaknai sunnah dalam cara yang berbeda yang tidak pernah dikenal di zaman salaf. Kira-kira seperti ini. Nanti insyaallah di kitab thaharah banyak hal yang bermanfaat untuk kita. Ayo, jam berapa? Jam 8. Enggak apa-apa ya, sebentar ya. Antum WA sama pasukan ya, tunggu sebentar. Jangan digerebek. Boleh seorang makmum meninggalkan jamaah kemudian menyelesaikan salatnya sendiri. Kalau antum melihat seperti tadi dikatakan, misalnya antum sedang jamaah. Wallahu alam, beberapa imam waliyadzubillah bacaan Al-Fatihahnya sangat kacau, bahkan beberapa ayat hilang, diingatkan tidak mau dibaca. Iya, jadi ayat misalnya satu ayat tidak dibaca. Surat Al-Fatihah ada satu ayat yang tidak dibaca, antum ingatkan, dia bablas saja sampai membaca surat pendek. Yang seperti ini maka Al-Fatihahnya tidak sah. Salatnya imam sah atau tidak? Tidak sah. Kalau imam salatnya tidak sah, makmum wassalam. Kalau antum melihat kondisi seperti itu, segera infirad, tutup salat sendiri, baca sendiri, kemudian selesaikan salatnya munfarid. Insyaallah orang enggak perlu takut perkataan orang, insyaallah orang tahu mungkin sedang buru-buru, ya enggak? Enggak perlu khawatir, insyaallah orang banyak memberikan uzur. Enggak perlu takut pandangan manusia, selesaikan salatnya sendiri. Boleh untuk keluar dari rombongan jamaah kemudian menyelesaikan salat sendiri. Kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka salat makmum ini hukumnya batal. Karena dia tidak niat infirad dari awal. Dia dari awal niatnya salat berjamaah. Ya enggak? Dari awal dia salat berjamaah. Salat berjamaah dan salat munfarid itu dua hal yang hukumnya kita sudah sampaikan tadi. Kita sudah sampaikan. Wa tabtulu salatu makmum bi butlin salati imami. Nah, salat makmum itu batal dengan batal salat imamnya. Ini resiko salat berjamaah. Imam batal, makmum batal. Sekarang pertanyaannya, kalau imam ingin menggantikan seseorang untuk menjadi imam. Nah, namanya istikhlaf. Namanya istikhlaf. Dalam mazhab Hanabilah boleh, dalam mazhab Hanabilah boleh. Ada khilaf, tapi enggak akan ana sampaikan di sini. Nanti antum pusing banyakkan khilafnya. Ambil aja satu, pahami terapkan. Nanti insyaallah kitabnya kita akan berjenjang. Kita nanti naik insyaallah level yang banyak khilafnya nanti disebutkan. Tapi sementara biasakan pahami satu pendapat saja. Satu pendapat, satu mazhab, satu pendapat sederhana, antum paham, terapkan, selesai. Sudah hafal dari bab awal sampai akhir, mulai naik ke kitab berikutnya. Insyaallah dengan seperti itu fikih menjadi menyenangkan, enggak beban berat ya kan. Oh, ini khilaf, ada 4 pendapat. Waduh, 4 pendapat itu menyebutkan dalilnya sudah pusing ya kan. Enggak pernah rasa ilmu diambil dengan cara seperti itu enggak akan pernah kuat. Belum pernah terjadi satu ulama pun menempuh jalur mengenal khilaf di awal belajarnya. Enggak ada satupun. Tapi kita diajari gitu. Ya, waliyadzubillah, beberapa alim mengajarkan kepada talibnya yang kemampuannya masih dasar, sudah diajari khilaf. Ya enggak? Sudah diajari khilaf sekalian tarjihnya. Kemudian sekalian mengatakan pendapat ini yang paling mendekati kebenaran. Wah, antum pusing luar biasa begitu caranya. Enggak ada satu ulama pun yang lahir dengan cara seperti itu. Wallahu alam. Ana belum pernah mendengar satu ulama pun menjadi alim dengan cara mengetahui khilaf di awal dia belajar, kemudian mengetahui yang rajih, yang kuat, yang lemah dan lain sebagainya. Ana belum pernah mendengar ada ulama lahir dengan cara seperti itu. Ana ajarkan kepada antum cara bagaimana para ulama salaf menjadi alim. Mereka mulai dari satu pendapat, mulai dari satu pendapat dipahami, diterapkan. Kemudian mereka mulai beranjak, naik ke pendapat yang kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, mulai kemudian pindah pendapat mazhab yang berbeda. Kemudian dikuasai, kemudian mazhab yang lain dan seterusnya seperti itu. Baik. Baik, pertanyaan gimana? Kalau imam ingin jamaah ini enggak batal, jamaah ini enggak rusak, bagaimana caranya? Caranya sebelum imam tersebut batal, contohnya mau apa? Imamnya mau buang angin. Buang angin lewat depan atau lewat belakang? Kalau lewat belakang membatalkan wudu, iya kan? Batalkan wudu. Kalau lewat depan? Tidak. Kok bisa sama-sama angin? Ayo antum. Kan sama-sama angin. Naam. Antum harus perhatikan, masalahnya ada di tempat keluarnya. Masalahnya ada di tempat keluarnya. Angin boleh sama-sama angin, tapi tempat keluarnya dari mana? Nah, yang menyebabkan dia dihitung sebagai hadas adalah tempat keluarnya. Tayib, imam ini sudah tidak kuat. Aduh. Kayaknya mules ini. Semalam habis majlis, ya kan, mangan rawit akeh nemen. Salat subuh. Aduh. Nah, langsung panggil aja. Langsung panggil, suruh gantikan, dia pergi. Jangan nunggu batal. Jangan nunggu batal. Kan tapi panggil. Meskipun ada khilaf, cara ini lebih selamat. Cara ini lebih selamat karena terhindar dari, seandainya kita katakan boleh imam batal, sudah kentut ya. Waliyadzubillah. Kemudian baru nyuruh orang. Nah, ini ada ulama yang mengatakan enggak bisa. Jamaahnya sudah selesai dengan cara seperti itu. Karena batalnya imam akan merusak salatnya jamaah. Apa ada makmum tok salat berjamaah? Enggak ada. Kita sudah singgung tadi. Ya enggak? Iya. Imam batal, maka keberadaannya ada enggak ada sama aja. Wong batal sih. Iya, dalam jamaah enggak ada artinya dia. Sudah batal salatnya. Maka tinggal pertanyaan, ada enggak salat jamaah makmum tok? Hah? Kalau ada ya ajib. Enggak ada. Iya enggak? Oleh karena itu cara yang lebih selamat, meskipun ada khilaf, cara yang lebih selamat, sebelum imam batal, usahakan untuk mengganti dirinya dengan orang lain. Baik. Kemudian kalau imamnya terlambat. Ini imam rawatib, imam yang sudah disepakati oleh warga, disepakati oleh DKM. Nah, imamnya terlambat di rakaat pertama misalnya, kemudian penggantinya sudah takbiratul ihram, takbiratul ihram. Wa in ahrama imamul hayy biman ahrama bihim naibuhu li ghaibatihi wa bana ala salati naibihi wa ada al imamu naibu mu'tamman sah. Baik. Salatnya sah. Imam datang terlambat, makmum sudah takbir. Sudah jalan salatnya. Imam datang kemudian berdiri di tempat imam. Kemudian imam rawatib tadi yang terlambat langsung takbir. Imam yang penggantinya mundur masuk ke dalam saf. Sahnya salat, salatnya sah enggak? Salat sah. Kenapa? Ya kenapa dong? Coba, ada yang bilang enggak sah enggak? Tapi udah anak bocorkan sih ya. Ya wis tak lanjutin aja ya. Ya akhir. Karena kejadian ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang menjadi imam saat itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung maju kemudian melanjutkan salatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, kalau sudah jalan satu rakaat misalnya atau dua rakaat, padahal sholatnya nyambung, ya kan? Imam yang rawatib yang terlambat tadi meneruskan sholat yang ber, karena jamaahnya sudah jalan, ya kan? Hanya bisa meneruskan, dia nggak bisa mulai dari awal. Kalau mulai dari awal maka makmum semua harus mulai dari awal. Untuk melanjutkan jamaah maka imam ini hanya bisa meneruskan sholat yang tadi menggantikan dia. Nah tadi menggantikan dia. Terus kalau sudah sampai rakaat keempat, ya kan? Imam tadi yang terlambat masuk di rokaat kedua. Di rokaat keempat, yang mana imam tersebut baru sholat berapa? Dua rokaat. Apa yang harus dilakukan? Hah? Apa yang harus dilakukan? Coba, kira-kira gimana? Imamnya salam, berarti selesai sholatnya. Iya. Iya kalau imam salam berarti sudah selesai dia salatnya cuma dua rakaat. Salam kan keluar dari salat. Meskipun dia bangkit berdiri lagi, salam itu mengeluarkan dirinya dari salat. Belum selesai salam ya berarti salatnya cuma setengah. Salam itu di akhir untuk menutup salat, mengeluarkan dia dari ibadah salat. Kalau sudah keluar tidak bisa melanjutin, harus dari awal. Harus dari awal. Baik. Jamil, bisa dilakukan. Ini contoh seperti salat apa? Salat perang. Ini contohnya seperti salat di zaman kondisi perang. Kondisi perang seperti itu. Bisa, Jamil. Barakallahu fiik. Ahsan. Enggak kan tahu dia. Ini imamnya masuknya terlambat. Iya, imam tahu. Makmum tahu bahwa imam ini adalah imam rawatib dan masuk di rakaat ke, kan makmumnya lihat imamnya ganti. Imamnya ganti kan lihat. Bisa ditunggu. Atau boleh juga yang kedua, makmum salam sendiri. Makmum bisa salam sendiri sama seperti kondisi perang, sama persis seperti itu. Nanti insyaallah kita masukin salat dalam kondisi perang. Taib. Kalau dua orang mesbuk. Ini mirip dengan kejadian tadi. Itu tadi imamnya yang terlambat, sekarang makmumnya yang terlambat. Nah, ada dua orang lebih masbuk. Berarti sholatnya masih kurang enggak? Masih kurang ya. Anggaplah sholatnya sudah sampai rakaat kedua. Berarti nanti di akhir dia harus menambah dua rakaat. Zuhur misalnya 4 rakaat. Thayyib. Di dua rakaat yang qadha, itu salah satu dari keduanya langsung niat menjadi imam dan yang satunya niat menjadi makmum langsung. Sudah janjian. Nah, nanti kita selesaikan jamaah. Yang seperti ini boleh enggak kira-kira? Ini mirip dengan dua gambar. Mirip dengan gambar yang Anda sebutkan mengenai imam terlambat tadi dan mirip dengan orang yang makmum kemudian niat menjadi imam. Boleh enggak makmum jadi imam? Tidak. Ada dua pendapat, ya enggak? Baik. Tapi mirip juga dengan kejadian tadi. Yang mengenai imam rawatib masuk terlambat, miripnya gimana? Imam rawatib yang terlambat tadi itu kan makmum berpindah dari jamaah dengan imam yang pertama, kemudian jamaah dengan imam yang kedua. Iya enggak? Ya. Kira-kira yang tadi ini lebih mirip yang mana? Karena akan mengambil hukum di sana. Di sana akan diambil hukum. Lebih mirip makmum niat jadi imam atau lebih mirip berpindah dari jamaah yang satu ke jamaah yang lain. Berpindah dari jamaah yang satu ke jamaah yang lain. Alasan ini disebutkan oleh para ulama Hanabilah, ini sesungguhnya bukan makmum niat jadi imam, enggak. Akan tapi dia memang sholatnya dengan imam yang diikuti masbuk sudah selesai. Dia enggak ada niat menjadi imam, akan tapi sholatnya sudah selesai. Dan daripada diselesaikan sendiri, maka boleh dilakukan jamaah dengan syarat dari awal sudah niat. Dari awal sudah niat bahwa qadanya akan dilaksanakan secara berjamaah dan imamnya sudah jelas fulan, makmumnya sudah jelas fulan. Bukan dari awal dia niat munfarid yang diludik-ludik. Ya enggak? Dari awal niatnya munfarid tiba-tiba dikeplokin. Nah, sudah selesai, dia sudah niat munfarid. Kalau tadi enggak, dari awal dia niat akan melakukan jamaah dua kali. Pertama jamaah dengan imam yang sedang melakukan salat berjamaah. Yang kedua jamaah sendiri yang lebih kecil, yaitu para masbukin, yaitu para orang-orang yang terlambat masuk ke dalam saf salat. Jelas enggak? Gampang apa gampang? Gampang. Taib. Jangan dilanjutkan karena sudah gitu. Ana khawatir. Ana khawatir. Iya, khawatir kalau dibanting-banting. Antum hati-hati. Baik. Ada pertanyaan Anda? Ya. Solusinya? Iya. Iya. Enggak otomatis lah. Antum lihat jadi imam enggak? Iya, misalkan iya. Iya. Iya. Iya. Urusannya dia. Iya. Urusannya dia. Dia mungkin punya madhab sendiri. Wallahu a'lam. Anda enggak tahu madhab Imam Syafi'i. Anda enggak tahu kan kebanyakan kita madhabnya Syafi'i ya. Masalahnya di situ. Oleh karena itu Anda dari awal tawarkan. Anda mau ngajar madhab Hambali. Antum mau apa enggak? Gitu loh. Karena kebanyakan di negara kita ini madhabnya Syafi'i. Anda bukan tidak mau, Anda tidak menguasai. Kalau Anda paksakan, antum nanti rugi. Lebih baik Anda berikan apa yang Anda fahami, apa yang Anda fahami. Kalau antum mau, silahkan. Anda enggak memaksakan. Antum mau pindah majelis juga boleh. Soalnya saya mau madhab Syafi'i aja, biar kalau dilutik-lutik bisa. Ayo, lagi sholat bisa. Lalu madhab Hanabilah tidak bisa. Kalau dia niat jadi imam, sholatnya batal. Karena munfarid tidak bisa menjadi imam, apalagi sholatnya fard. Kalau sholatnya fard gak ada masalah. Yang menjadi khilaf itu ketika sholatnya sunnah. Dan kebanyakan mengatakan fard dan sunnah juga gak bisa. Jadi sholat saja sendiri, nanti dia akan dinilai sholatnya sesuai dengan yang dia yakini. Karena fardul jahil itu taklid, ya kan? Dia meyakini, dia ini jahil. Dia hanya bisa taklid kepada Imam Syafi'i. Dalam masalah itu dia meyakini bahwasanya sholat saya sah. Ya sudah, insya Allah sah. Kenapa kita anggap sholatnya batal? Urusannya dia, urusannya dia. Yang kita hitung adalah diri kita sendiri. Yang kita hitung adalah diri kita sendiri. Ana hambali, saya mengerti mazhab Hanabilah, fatwa Imam Ahmad seperti ini, bahwasanya saya enggak bisa jadi imam, maka saya hanya bisa meneruskan sholat saya. Enggak perlu dijahar-jaharkan, ya kan? Karena antum tidak niat jadi imam, sholat untuk sendiri saja, seperti biasa. Tapi pada yang lain, tonton. Kalau kita sedang sabar kan sama seperti tadi, kadang mendapati jamaah orang sholat atau orang yang sedang sendirian, sehingga kita sesuai kaidah tadi tidak sebaiknya tidak ikut masbuk karena enggak paham niatnya mereka yang munfarid atau punya sedang jamaah. Sementara ada larangan dua jamaah di satu tempat. Larangan dua jamaah di satu tempat maksudnya adalah al-jama'atul ula, maksudnya adalah jamaah pertama. Jamaah rawatib pertama sholat fard. Jadi ketika ditegakkan iqamah itu jangan ada dua jamaahnya, hanya boleh ada satu. Adapun setelah itu mau lima jamaah di masjid juga urusannya masing-masing. Ada yang musafirin, ada yang kelompok anak-anak latihan sholat, ada yang ini, itu tidak ada masalah. Setelah jamaah yang pertama, jamaah pertama, jamaah rawatib sholat wajib itu yang dihitung, nggak boleh ada jamaah lain. Ketika jamaah pertama sedang melakukan sholat fard di suatu masjid, enggak boleh ada jamaah lain. Musafir pun harus ikut. Seperti itu. Adapun setelah itu selesai, meskipun ada jamaah gede sekali, tapi itu bukan jamaah pertama, maka musafirin boleh bikin shaf sendiri. Enggak harus ikut dengan jamaah yang sudah ada. Enggak harus. Dia boleh bikin shaf sendiri. Seperti itu. Artinya kalau masalah keutamaan, misalnya kita terlambat di sekalipun bukan orang safar, sebaiknya kita mengikuti jamaah yang utama, tidak harus tunggu barangkali nanti ada jamaah lain. Oh enggak, jangan. Yang dihitung sholat berjamaah itu, yang paling afdol itu jamaah yang pertama. Jamaah yang pertama, meskipun antum tidak dapat rokaat, cuma dapat sebelum salam. cuma dapat sebelum salam. Itu semua adalah makna hadis-hadis mengenai salat berjamaah yang dimaksud adalah jamaatul ula. Yang dimaksud adalah jamaatul ula. Setelah jamaatul ula selesai, maka salatnya sudah tidak wajib lagi untuk di masjid. Sudah tidak wajib lagi untuk di masjid. Antum bisa cari jamaah sendiri, mau di rumah, mau di mana. Yang dimaksud jamaah dengan kaum muslimin adalah jamaatul ula, jamaah yang pertama. Meskipun antum tidak dapat rakaat 4-4-nya di qadha misalnya, akan tapi sempat dapat jamaahnya, segera masuk, jangan bikin shaf sendiri, segera masuk, kemudian dapat insyaallah pahala salat berjamaah dengan kaum muslimin, kira-kira seperti itu. Batasan untuk niat apakah yang tentang yang tentang dalam hati kita itu sholatnya. Antum kemarin datang enggak? Kemarin subuh. Yang fajar? Iya. Yang fajar datang? Anda sudah jelaskan masalah itu. Yang wajib adalah meniatkan jenis salatnya. Maksudnya jenis itu bukan sunnah atau wajib, bukan. Tapi apa, menentukan salatnya. Salat tarawih, salat witir, ya kan? Itu semua salat tarawih dan salat witir sunnah dah. Antum tarawih niatnya witir kira-kira gimana? Ya witir jadinya. Enggak bisa, meskipun antum jamaah sama Syekh Sudes ya, lagi salat tarawih, antum niatnya witir ya, jadinya salat witir. Oleh karena itu menentukan apa namanya? Ainus shalah itu berarti apa ya? Kalau jenis ana khawatir, ana katakan jenis, ana khawatir dimaknai jenisnya wajib atau sunnah. Apa? Ada yang bisa memberikan bahasa yang lebih mudah. Ain salah, apa ya? Menentukan sholat lah. Intinya sholatnya harus yang tertentu. Meniatkan sholat tertentu. Sholat apa? Nah, kalau meniatkan sholat tertentu, kalau kita tidak menentukan sholatnya, anak cuma niat sholat, maka jadinya sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Yang wajib adalah meniatkan sholat tertentu. Kalau mau duha, tentukan sholat duha. Seperti itu. Yang imam sama imamnya tetap ketika kita mau jumat juga. Gimana? Kalau yang teman-teman niatan juga yang tadi berarti kan ada imam atau menjadi imam atau. Naam, sambil kalau berjamaah, iya kalau berjamaah yang imam selain meniatkan jenis salatnya atau apa ya, salatnya tertentu, menentukan salatnya, selain meniatkan menentukan salatnya juga meniatkan menentukan dirinya dalam salat berjamaah itu mau jadi imam atau makmum. Yang jadi imam maka meniatkan imamah, yang jadi makmum maka meniatkan menjadi makmum, karena hukumnya berbeda. Nanti akan muncul yang wajib membaca Al-Fatihah dalam jamaah itu siapa? Ya enggak? Enggak dua-duanya. Ya enggak dua-duanya. Kemudian ketika terjadi sahwu, yang boleh sujud sahwi yang mana? Yang imam atau yang makmum? Bukan ditentukan depan belakang, bukan ditentukan di depan ataupun di belakang, dia harus mendatangkan niat. Karena enggak mungkin dibedakan kecuali dengan niat. Ada yang lain? Di luar ibadah salat. Iya. Kita apakah boleh dengan bahasa kita walaupun bersiri gitu, karena masing-masing apa bahasa atau kita kan Jamil, tentu boleh. Nah, karena ini min babil wasilah. Ini merupakan bab wasilah itu perkataan yang babnya sangat luas. Bab wasilah. Jadi bukan bab ibadah murni. Mengenai melafadzkan niat itu bukan bab ibadah murni. Antum boleh pakai bahasa sendiri, boleh pakai bahasa apa, karena tujuannya untuk menguatkannya di dalam hati. Jadi wasilah, dia bukan tujuan. Talafudz binniyah itu bukan tujuan, tapi dia wasilah. Kalau wasilah maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang, seperti itu. Ada yang lain? Masalah ayat tadi dan muadzin sama imam. Pala. Bilang gini. Kalau misalkan namanya kita ya perginya nggak tahu kan ya, mungkin paling mau aduh apa pimpinan. Kau udah meniatkan diri sebagai imam lah. Si nggak datang iya. Sima akhir dah, tidak datang. Salat imamnya sah. Karena dia prasangkanya kuat. Beda kalau dari awal dia ragu. Nah, kalau prasangkanya kuat, kemudian temenan orang teka, nah, temenan nggak datang. Ini tidak memudaratkan imam karena prasangka dia kuat. Karena yang umumnya namanya muazin ku salat ya adzan nang kono ya salat nang kono ya adzan nyong panan tenang ini salat nang omah kayaknya anda belum pernah dengar. Jadi prasangka imam sangat kuat. Muadzin, iya. Lumrahnya salat bareng, iya enggak? Lumrahnya salat meskipun kejadiannya ternyata enggak, ya kadang orang buang air kan lama, iya kan? Apalagi airnya berliter-liter, kan buang airnya lama. Antum ngisi air akuarium aja lama, apalagi buang air, ya lama. Enggak sampai imam selesai dia datang-datang. Insyaallah salat imam sah meskipun dia enggak niat munfarid. Tapi dihitung sebagai munfarid karena jamaahnya enggak ada. Paham? Dihitung sebagai munfarid maksudnya secara pahala. Secara pahala dihitung munfarid karena jamaahnya enggak ada, makmumnya enggak ada. Akan tapi dikatakan sah karena itu bukan kesalahan dia. Itu bukan kesalahan dia dan dia sudah berusaha mengambil hukum dengan prasangka yang sangat kuat. Prasangka yang sangat kuat itu selevel dengan yakin dalam masalah fiqih, dalam masalah fiqih. Cukup apa ada pertanyaan lagi? Apa kok anjangan-anjangan gue? Kencingnya keluar sedikit. Ayo, ayo. Tapi ya semacam penyakit ya. Nah, tapi kita tahu bahwa misalkan kita keluar, paling keluarnya sedikit. Terus kita tahan dalam keadaan tidak mengusap konsentrasi sholat. Terus juga tidak berpikir macam-macam. Sampai sholat itu berakhir. Berarti intinya hadasnya keluar. Enggak keluar, cuma dia ada keinginan untuk keluar. Tapi dia tahu misalkan sampai akhir. Iya. Enggak bakalan keluar. Iya. Udah berpakaian seperti taip, itu. Baik, jadi beda antara mikir sama niat. Nah, beda antara mikir dan niat. Kalau niat tuh betul-betul antum akan melakukan hal tersebut. Enggak ada keraguan sama sekali, itu yang namanya niat. Iya, jadi kalau sekedar mikir, kayaknya anggar dia, itu namanya mikir. Kalau mikir itu tidak membatalkan sholat, karena nggak ada satupun orang sholat selamat dari mikir ketika dia sedang sholat. Iya, pasti mikir dia. Bu apa wis, mesti ada sliver. Kalau itu membatalkan, ya batal kabeh sholatnya. Beda kan antara mikir dan niat melakukan suatu hal. Oleh karena itu diartikan kita katakan tekad kuat dalam hati untuk memulai suatu perbuatan. Betul-betul mau lakukan, gitu loh. Kalau itu sudah terjadi, nyumpan mari buru di situ, detik kemudian antum rubah sudah enggak bisa. Beda. Kalau cuma sekedar mikir bukan. Kia anggar kayak itu baru mikir. Kalau mikir enggak, insyaallah enggak membatalkan. Baik. Antum apa? Masih belum warak? Hah? Yes, order. Yang tadi istighlaf yang istighlaf ya. Dijadikan sebagai apa? Boleh menggantikan. Naam. Itu ketika dia menunjuk makmumnya otomatis makmum berniat sebagai imam apa enggak usah? Iya, berniat. Ya? Makmum itu berniat dalam hati saya menjadi imam apa enggak usah otomatis? Enggak, dia harus berniat menjadi imam ya karena syarat adanya jamaah harus ada imam dan makmum. Jadi dia harus meniatkan dirinya menjadi imam. Nanti yang terikat yang menjadi dihukumi wajib membaca Al-Fatihah adalah dia. Ya kan bukan orang lain, bukan yang selain dia. Jadi banyak hukum yang terikat ketika seseorang menjadi imam. Jadi harus diniatkan wa innama likulli imrin ma nawa. Dia akan mendapatkan aturan-aturan, balasan-balasan, hukum-hukum yang terkait dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu makmum ketika ditunjuk oleh imam untuk maju menggantikannya, maka dia harus meniatkan diri menjadi imam. Kef. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Maning. Kayak wis matuk-matuk ke, Yuri. Ketika imam membaca tasmiyahnya kurang jelas gimana itu tadi? Wala yadurru ma apa ya? Tadi ada anu cuma enggak baca. Tidak memudaratkan makmum apa yang dia tidak dengar dari bacaan imam. Ya. Jadi makmum misalnya enggak dengar bacaan imam, cuma ngikut gerakannya tok, ya kan? Tapi dia baca sendiri, dia baca yang wajib dia baca, ya kan? Kalau bacaan surat kan sudah gugur, wajibnya dilakukan oleh imam. Kalau dia baca maka mendapatkan pahala sunnah. Tapi wala yadurru ma la tadi apa istilahnya sebentar? Ada kok. Wala yadurru jahlul ma'mumi ma qara'a bihi imamuhu. Jadi tidak memudaratkan makmum ketika makmum ini tidak dengar bacaan imam. Bukan tidak dengar tapi bacaannya itu jelas atau kurang pasen gitu. Iya gitu. Mengompong misalnya. Iya misalnya kayak gitu. Misalnya jadi bacaannya salah maksudnya. contohnya kami Allah memberikan. Tidak jelas kami. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Nah, apalagi ya ada uzur seperti itu. Walaupun anda lihat tidak ada masalah. Dan tapi kalau bacaan Quran baru, kalau bacaan Quran itu baru harus dilihat betul bacaannya sah atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Sudah ya, Pak? Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.